Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله para pemirsa Roja TV dan para pendengar radio Roja yang Allah muliakan. Pada kesempatan yang mulia ini, setelah memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat untuk nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan kembali kepada pembahasan tentang kaidah islah wa tarbiyah menurut ahli sunnati wal jamaah. Dan pada kesempatan yang mulia ini, kita masih berbicara tentang kaidah yang ke-8, di mana bahwasannya Ahlu Sunnati wal Jamaah mereka tidak menentang nas-nas asy-syar'iyyah, baik itu Al-Quran atau Sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dengan akal mereka, juga tidak menentang dengan hawa nafsu mereka, juga tidak menentang dengan perasaan mereka, dan juga dengan perkataan atau pendapat siapapun. Mereka mendahulukan Al-Quran dan sunnah Nabi yang mulia alaihi assalatu wassalam. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah membahas dalil-dalil dari Al-Quran dan dari sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, juga perkataan dari salah satu sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, yani Ali bin Abi Talib, bahwa agama Islam ini dibangun di atas wahyu dan kita harus betul-betul tunduk dan patuh kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an dan apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam hadis-hadis yang sahih yang keluar dari lisan Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga pada pertemuan yang lalu kita bahas tentang orang-orang yang menyelisihi wahyu itu ada 5 kelompok, yakni 5 jenis. Yakni ada yang menentang dengan akal mereka, ya. Ada yang menentang dengan ra'yu dan kias mereka. Ada yang menentang juga dengan haqa'iq, kata mereka, dengan adzwaq, dengan perasaan. Ada yang menentang dengan siasa, yakni dengan politik. Ada yang menentang juga dengan ta'wil al-batin, dengan ta'wil al-batin. Dan ini sudah anda bacakan. Pada pertemuan yang mulia ini, kita akan melanjutkan dari pembahasan ini agar lebih mendalami dan lebih memahami maksud dari kaidah yang agung ini. Sekali lagi, bahwa ahlu sunnah, yang namanya ahlu sunnah itu tidak menentang nas-nas Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan akal mereka, ya, tidak juga dengan hawa nafsu mereka, tidak juga dengan perasaan mereka, juga tidak mendahulukan perkataan atau pendapat siapapun di atas keduanya. Di dalam buku ini halaman 61, qala samahatu syekh hafizahullah taala, maksudnya adalah berkata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala, beliau berkata, هذه القاعدة أيضا في أن المسلم يجب عليه التسليم للدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يتدخل بعقله ويقدمه على الدليل. قال الله سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. التسليم والانقياد لما قال الله وقال رسوله أمر واجب وهو مقتضى الإيمان، وهذا هو معنى الإسلام. الإسلام معناه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله. بليو حفظه الله تعالى بركاته وهو قاعدة إني جوبا وهو مسلم يتواجب taslim, menerima, tunduk kepada dalil dari kitab Allah dan dari sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, akal tidak ikut campur, ya, dan tidak mendahulukan akal di atas dalil. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa 65, fala wa rabbik, demi Rabbmu, mereka tidak beriman sehingga mereka menjadikan engkau wahai Muhammad, ya, hakim dalam apa yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak jumpai dalam diri mereka rasa haraj, rasa sempit dari apa yang kau putuskan, dan mereka betul-betul menerima. Ya, at-taslim wal inqiyad, yani menerima dan tunduk kepada firman Allah dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini perkara yang wajib. Perkara yang wajib, dan ini merupakan tuntutan dari keimanan. Dan ini merupakan makna Islam. Ini merupakan makna Islam. Yang mana Islam maknanya adalah al-istislamu lillahi wahda. Al-istislamu lillahi bitauhid. Tunduk kepada Allah dengan mentauhidkannya, yakni. Dengan mentauhidkan Allah. Wal inqiyadu lahu bitta'ah. Ya, tunduk dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan membersihkan diri, berlepas diri dari kesyirikan dan kaum musyrikin. Kemudian beliau berkata, fal wajibu al-istislamu wal-taslimu wal-iz'anu lima qalahu Allah wa qalahu Rasuluh sallallahu alaihi wasallam لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. Maka wajib untuk menyerah, berserah diri, menerima dan tunduk kepada apa yang Allah firmankan dan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan dengan dasar firman Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kau mendahului Allah dan Rasulnya. Wattakullah, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Surat Al-Hujurat ayat 1. Beliau berkata bahwa al-Muslim itu yastaslim li awamirillah. Menerima perintah-perintah Allah, ya, tunduk dengan melaksanakannya. Dan juga larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala ditinggalkan. Wala ya'tarid bi'aqlihi, tidak melawan dengan akalnya. Atau berkata hadza haditsun yukhaliful aql, atau dengan berkata hadits ini berseberangan dengan akal. Ya. Au yuqaddimul qawaidil kalamiyyata wal qawaidil mantiqiyyata 'ala nusus. Atau mendahulukan kaidah-kaidah kalam, ya, kaidah-kaidah mantik ilmu falsafat di atas nas, sebagaimana dilakukan oleh kaum Mu'tazilah dan kelompoknya atau dan pengikutnya. La yuqaddimu syai'an abadan 'ala nususi min al-kitabi was-sunnati. Tidak mendahulukan apapun selamanya di atas nas al-kitab dan nas sunnah. Ini ahlu sunnah. Beliau berkata, فَإِذَا بَلَغَ الْمُسْلِمَ النَّسُّ فَإِذَا بَلَغَ النَّسُّ الْمُسْلِمَ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ أَوْ سُنَّةِ رَسُولِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ بِأَيِّ أَمْرٍ مِنَ الْأُمُورِ فَإِنَّهُ يَنْقَادُ لَهُ وَيُسَلِّمُ لَهُ وَلَا يَتَدَخَّلُ بِأَقْلِهِ أو يقدم أخله كما يفعله أهل البدع من المعتزلة ومن سار على نهجهم من بعد مفكر هذا العصر الذين ردوا نصوصا صحيحة في صحيح البخاري وغيره. Beliau berkata di sini, apabila nas datang kepada seorang muslim, ya, ketika datang nas dari Al-Quran atau dari sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, maka tentang perkara apapun, maka hendaknya seorang muslim menerima, tunduk, ya. Akal tidak boleh kucampur atau mendahulukan akalnya sebagaimana dilakukan oleh ahlul bidah dari kalangan Mu'tazilah dan yang berjalan di atas jalan mereka, ya, dari sebagian para mufakir di zaman sekarang, ya, dari sebagian para cendekiawan di zaman sekarang yang mereka, kata Syekh, menolak nas-nas yang sahih dalam kitab Sahih Bukhari, ya, dan yang lainnya, karena menurut mereka bahwa itu bertentangan dengan akal-akalnya mereka. Fahadhi fitnatun azimah, kata beliau, hadhihi tariqatul munafiqin tariqatul zaiqin alladhina yuqaddimuna uqulahum wa afkarahum wa ahwa'ahum ala kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ini fitnah yang besar. Ini tariqahnya munafiqin. Tariqahnya orang-orang yang menyimpang, yang mendahulukan akal mereka, pemikiran mereka, hawa nafsu mereka di atas kitab Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini tariqahnya kaum munafiqin. Orang-orang munafiqin mendahulukan akal mereka, hawa nafsu mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nur ayat yang ke-48 sampai 51, kita perhatikan. Wa idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum idza fariqum minhum uridun. Allah berbicara tentang kaum munafikin. Allah katakan, wa idza du'u ila Allah wa rasulih, apabila mereka diseru, diajak kembali kepada Allah dan rasulnya, liyahkuma bainahum idza fariqum minhum uridun, agar Rasul sallallahu alaihi wasallam menghukumi di antara mereka, kata Allah, tiba-tiba mereka atau sebagian mereka, fariq minhum mu'ridun, berpaling, tidak mau mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah katakan, wa iyyakul lahumul haqqu ya'tu ilaihi mudhinin, apabila al-haq, maksudnya adalah kemaslahatan putusan itu ada pada mereka untuk kemaslahatan mereka, maka ya'tu, mereka mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan patuh, mudhinin. Lihat, kalau ada yang sesuai dengan kemaslahatan mereka, mereka datang dan patuh dengan nas, dengan apa yang disampaikan, diputuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau misalkan keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak berpihak kepada mereka, mereka enggak mau, mereka nolak, mereka berpaling. Nah, kalau ada yang meniru seperti ini, maka ini jalannya orang-orang munafiqin. Allah berfirman, afi qulubihim marad am irtabu am yakhafuna ay yahifa Allahu alaihim wa rasuluhu bal ulaika humudh dhalimun. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka, apakah di dalam hati mereka ada sakit, ya, am irtabu, atau mereka ragu, am yakhafuna an yahifa Allahu alaihim wa rasuluhu, atau apakah mereka itu takut, ya, apakah mereka itu apa? Takut, ya, Allah dan Rasulnya berbuat zalim kepada mereka. Kemudian Allah katakan, bal ulaika humudh dhalimun. Bal ulaika humudh dhalimun. tetapi mereka lah orang-orang yang zalim itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, innama kana qawlal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya perkataan kaum mukminin apabila mereka itu diseru kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul sallallahu alaihi wasallam berhukum, menghukumi di antara mereka, mereka berkata sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Lihat, Allah bandingkan antara perkataan kaum mukminin dengan kaum munafikin. Kalau kaum mukminin ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dan menghukum, yakni menghukumi mereka, maka mereka berkata sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Beda dengan kaum munafikin, idza fariqu minhum mu'ridun, mereka berpaling. Dan Allah Subhanahu wa taala firmankan tentang orang-orang mukminin yang tunduk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka kata Allah wa ulaika humul muflihun, mereka adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang menang, orang-orang yang sukses, ya. Jadi al-falah, kemenangan, keberuntungan, kesuksesan itu adalah ada bersama ketaatan, menaati Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Lihat, Syekh berkata, hadza farqu, ya, farqun atau farqu ma bainal mu'mini wal munafiq. Ini perbedaan antara kaum orang yang beriman dan orang munafik. المنافق يدعي الإيمان في الظاهر وهو غير مؤمن في الباطن ولذلك لا ينقاد لأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم أما المؤمن فإنه ينقاد ظاهرا وباطنا والمنافق ينقاد ظاهرا ولا ينقاد باطنا فالواجب على المسلم أن يسلم لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. Orang munafik yang mengklaim beriman secara zahir sedangkan dia tidak beriman secara batin. Oleh karena itu, dia tidak tunduk kepada perintah-perintah Allah dan perintah-perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang mukmin, dia tunduk kepada Allah, dia tunduk secara zahir dan batin. Secara zahir dan batin. Orang munafik secara zahirnya kelihatan tunduk, batinnya tidak tunduk. Maka wajib bagi muslim untuk tunduk kepada firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam surat Al-Ahzab ayat 36, tidak pantas orang mukmin atau mukminah apabila Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam memutuskan sebuah perkara, boleh bagi mereka memiliki pilihan yang lain dari perkara mereka. Kemudian Allah berfirman, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu," barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di hari Hudaybiyah, dia pernah berkata, ya, di hari Hudaybiyah, sampai dia berkata, ya ayuhan nas, ittahimur ra'ya fid din, ittahimur ra'ya fid din. Ya, artinya tuduhlah ra'yu, hati-hati dari ra'yu, jangan pakai ra'yu dalam masalah agama, kata beliau. Ya, falaqad ra'aytuni yawma abi jandal aruddu amra rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ajtahidu ra'yi wa ma alutu 'anil haqq. Ya, beliau berkata, aku telah melihat diriku pada hari Abi Jandal, aku menolak perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian beristihad dengan ra'yuku, maka tidak benar. Ya, dan di perang di hari Hudaybiyah atau perjanjian Hudaybiyah, ya, yang mana kita tahu ya, hal itu, perjanjian itu sangat memberatkan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, dan di situ ada apa namanya, secara zahir perjanjian itu merugikan kaum muslimin, dan mereka para sahabat ini melihat harus kembali dan meninggalkan umrah, dan terus mengadakan perjanjian dengan kaum musyrikin, dan mereka dalam kehinaan secara zahir, tetapi tidak secara hakikatnya, justru fihi intisar ya, fihi kemenangan dari buat kaum muslimin, tetapi secara zahirnya intisar lil kufar, intisar lil kufar, kemenangan buat orang kafir ya, tetapi sebaliknya sulhul Hudaybiyah ya, perjanjian Hudaybiyah, bisa para pemirsa dan para pendengar bisa membaca lagi, lihat lagi pembahasan itu ada dalam Sahih Bukhari ya, dan secara zahir kasat mata ini merugikan kaum muslimin, tapi sekali lagi justru membuat, kata Syekh Al-Fauzan, fasulhul Hudaybiyah sara izzan lil Islam wal muslimin wa dhullan ala al-kufar sarat an-natijatu lil muslimin وسماه الله فتحا فقال تعالى إن فتحنا لك فتحا مبينا ya, jadi perjanjian Hudaybiyah justru malah membuat kaum muslimin menang ya, dan ada izzahnya ya, dan merupakan kehinaan bagi kaum kafirin, dan natijahnya yang baik untuk kaum muslimin, sehingga Allah Subhanahu wa taala sebut dengan fath mubina, dengan kemenangan yang jelas, yakni kalau menggunakan akal ketika kita melihat perjanjian Hudaybiyah, maka seakan-akan merendahkan kaum muslimin ya, yang mana di antara isi perjanjian itu siapapun dari pihak Quraisy yang mendatangi pihak Nabi Muhammad SAW tanpa seizin walinya, artinya melarikan diri, maka dia harus dikembalikan kepada pihak Quraisy. Lihat, yang melarikan diri ke pihak Nabi Muhammad SAW dikembalikan ke pihak Quraisy. Tetapi siapapun yang dari pihak Nabi Muhammad SAW yang mendatangi pihak Quraisy, maka dia tidak boleh dikembalikan kepada pihak Nabi Muhammad SAW. Lihat, ini peraturan yang licik. Ya, perjanjian yang menguntungkan pihak kufar Quraisy secara zahir, tapi diterima oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai kita tahu Umar bin Khattab radhiyallahu an ya, itu bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Enggak kuat Umar bin Khattab. Ya. Sampai Umar berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dia menceritakan fa ataitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa qultu alasta nabiyallahi haqa, saya mendatangi nabi sallallahu alaihi wasallam dan saya berkata apakah anda betul-betul nabi yang benar yang hak, Nabi Muhammad menjawab bala, iya. Qultu, saya bertanya lagi, ini Umar bin Khattab, alasna ala alhaqi wa aduna ala albatil, bukankah kita ini berada di atas al-haq dan musuh kita di atas kebatilan? Nabi menjawab bala, iya. Qultu falima nu'til daniyya fi dinina idzan, ini perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Umar berkata, lalu mengapa kita mengalah dalam masalah ini ya, artinya merasa hina dengan kita mengalah. Qala, Nabi Muhammad menjawab, inni Rasulullah, aku adalah utusan Allah, wala a'sihi, aku tidak memaksiati dia, wa huwa nasiri, dan Allah subhanahu wa ta'ala lah penolongku. Qultu, Umar berkata lagi, awalaysa kunta tuhadithuna anna sana'til bayta fanatufu bihi, bukankah engkau wahai Rasul menghabarkan kepada kami bahwa kami akan mendatangi al-bait, yakni Baitullahil Haram. Kemudian kita akan tawaf. Nabi menjawab, bala, iya. Fa akhbartuka anna na'tihi al-'am. Nabi berkata, iya, saya menghabarkan bahwa kita akan datang ke Baitullahil Haram. Tapi apakah aku habarkan kepada Anda bahwa kita akan melakukannya tahun ini? Yakni kita mendatanginya tahun ini? Aku menjawab, la, kata Umar. Kemudian Rasul berkata, fa innaka atihi wa mutawifun bihi. Pasti akan Anda, wahai Umar, akan mendatanginya dan akan tawaf. Subhanallah. Kemudian setelah itu, Umar bin Khattab mendatangi Abu Bakar radhiyallahu anhu. Umar berkata, fa'ataitu Aba Bakrin, fakultu ya Aba Bakrin, alaysa hadha nabiyallahi haqqa? Saya berkata kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, bukankah beliau adalah betul-betul Nabiullah? Abu Bakar menjawab, bala, iya. Iya, kata Abu Bakar. Kultu alasna alal haqqi wa aduun alal batil. Kata Umar, bukankah kita di atas al-haq sedangkan musuh kita di atas kebatilan? Kata Abu Bakar, bala, iya. Kemudian Umar berkata, falima nu'tid daniya fi dininya idhan? Sama persis pertanyaannya seperti yang telah dilontarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita yakni mengalah dalam masalah ini? Qal, Abu Bakar berkata, ayyuhar rajul. Ayyuhar rajul, kata Abu Bakar. Wahai rajul, wahai Umar maksudnya. Innahu la Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa la ya'si rabbahu wa huwa nasiruh fastamsik bi ghorzihi fa wallahi innahu 'alal haqq. Subhanallah, lihat keyakinan yang mantap dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Ayyuhar rajul, wahai rajul, innahu la Rasulullah, dia betul-betul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia tidak memaksiati Rabbnya, dan dia yakni Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya. Fastamsik bi ghorzihi, subhanallah, peganglah talinya. Fastamsik bi ghorzihi fa wallahi, demi Allah, innahu 'alal haqq, dia di atas al-haq. Qultu, Umar pun bertanya lagi, alaysa kana yuhaddithuna anna sana'til baita wa natufu. Bukankah dia menghabarkan pada kita bahwa kita akan mendatangi al-bait, yakni Baitullahil Haram, dan kita akan tawaf? Abu Bakar Siddiq menjawab, bala, ya. Afa akhbaraka annaka ta'tihi al-am? Apakah dia menghabarkan kepada Anda bahwa Anda akan mendatangi tahun ini? Qultu, Umar pun menjawab, la. Qala fa innaka atihi wa mutawifun bihi. Sesungguhnya engkau akan mendatanginya dan kau akan tawaf. Subhanallah. Apa yang dikatakan Abu Bakar Siddiq sama persis, ya, jawaban Abu Bakar Siddiq sama persis jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu keutamaan dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Dan kita lihat bagaimana, ya, ternyata justru perjanjian Hudaybiyah ini, ya, itu walaupun secara kasat mata yakni zahirnya adalah kelicikan dan kemenangan bagi orang kafir, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan itu memenangkan kaum muslimin, ya, aman, orang bisa bebas, ya, kemudian penyiksaan terhadap kaum muslimin yang di Mekah berkurang, orang yang di Madinah bisa ke Mekah, Mekah bisa ke Madinah, dan dakwah bebas, aman, ya, aman. Dan tidak sampai sekitar dua tahunan atau lebih atau kurang sedikit, ya, mereka yang membatalkan perjanjiannya, ya, karena berbondong-bondong orang masuk Islam. Subhanallah, orang berbondong-bondong masuk Islam. Lihat, Syekh berkata, hadza sulhul Hudaybiyah, ini perjanjian Hudaybiyah, sara wa sara muqaddimatan li fathi Makkah al-musharrafah, merupakan muqaddimah bagi fathu Makkah yang dimuliakan. Wa tammat al-mu'ahadatu bainan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa bainal musyrikin ala wad'il harbi wa tarkin nas. faman arada an yadhhab ila al-madinati falyadhhab wa man arada an yadhhab ila quraish falyadhhab فالذين كانوا ممنوعين من الهجرة وممنوعين من الدخول في الإسلام سنحت لهم الفرصة فهاجروا قبل الفتح قبل فتح مكة وخف الأذى من المشركين على المسلمين الذين في مكة صار فيه مصالح للمسلمين سبحان الله شيخ بركاته سمبورنا له يعني برجانجيا هديبية antara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum musyrikin, isinya untuk tidak mengadakan peperangan, ya, dan membiarkan manusia siapa yang mau pergi ke Madinah maka boleh pergi, dan siapa yang mau pergi ke Quraisy maka dia boleh pergi, ya, dan yang dulunya dilarang dari hijrah, ya, dan dilarang masuk Islam, maka fursahnya terbuka lebar-lebar, kesempatan terbuka lebar. Mereka hijrah sebelum Fathu Mekah, ya. Kemudian juga siksaan yang dialami oleh kaum musyrikin di Mekah juga berkurang. Ya, sara fihi masalih lil muslimin. Maka hal ini menjadi kemaslahatan yang banyak buat kaum muslimin, ya. Walamma tabayyana li Umar رضي الله عنه بعد ذلك ندم على ما كان قاله في هذا اليوم. Ketika tampak jelas bagi Umar bin Khattab radhiyallahu an setelah hal ini, beliau pun menyesal apa yang telah beliau katakan di waktu perjanjian itu, ya. Beliau menyesal karena betul apa yang dikatakan Rasul dan betul apa yang dikatakan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Abu Bakrin, amma Abu Bakrin radhiyallahu an, fa'innahu mustaslimun lima fa'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walam ya'tarid bi syai'in wa kana yuhaddi min wadabi ashabihi wa yakul lahum hadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilzamu ma yakul. Adapun Abu Bakar Siddiq betul-betul tunduk menerima apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak membantah dengan apapun. Ya. Dan beliaulah yang menenangkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang marah kepada orang-orang kufar, dan Abu Bakar Siddiq berkata kepada para sahabat, "Hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini Rasulullah." Ya. Ilzamu ma yakul. Pegang apa yang dikatakan, kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Kemudian juga wahada Ali ibn Abi Talib. Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu juga berkata permasalahan lain ini. Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu juga berkata, kata beliau, ini perkataan beliau menunjukkan bagaimana kita ini harus tunduk kepada wahyu. Beliau berkata, "Law kana ad-din bir-ra'yi لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه ولكن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على أعلى الخف." Kata beliau, beliau berkata, seandainya agama itu dibangun dengan ra'yu, ya, niscaya bawahnya sepatu khuf lebih layak, lebih utama untuk diusap daripada atasnya. Akan tetapi aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu, mengusap, ala a'lal khuf, di atas sepatunya. Ya. Lihat. Subhanallah. Maka wajib bagi seorang muslim untuk menerima dan tidak membantah. Ya. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam di sini yamsah ala a'la al-khuf. Ya. Dan dari sini kita mengetahui bahwa hendaknya kita tunduk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh kita menentangnya. Tidak boleh menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Dengan akal, dengan ra'yunya. Wallahu alam bisawab. Ini yang bisa kita baca dalam kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan selebihnya saya serahkan lagi kepada Akhuna Ari untuk mengatur kajian kita pada kesempatan yang mulia ini. Dan Anda minta pertanyaannya sesuai dengan materi ya. Baik, Ustaz. Barakallahu fiik. Fiik barakallahu, Ustaz. Terima kasih atas waktunya dan penjelasan yang sangat bermanfaat di kesempatan pagi hari ini. Ikhwatul Islam rahimani Allah wa iyyakum, saudaraku seiman seakidah, pendengar dan pemirsa TV Roja dimanapun Anda berada, kini saatnya kami mempersilahkan Anda ingin bertanya silakan di 021-823-6543. Sebutkan nama Anda, dari mana Anda berasal, dan kami harapkan pertanyaan-pertanyaan yang Anda ajukan kepada Ustadz berkesesuaian dengan pembahasan kesempatan pagi hari ini. Untuk pesan singkat Anda kirimkan saja di 081-989-6543. Dan untuk memanfaatkan waktu yang tidak banyak ini, silakan kami angkat telepon yang pertama. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di mana ini? Di Tinang Kendari. Silakan Bapak, dikecilkan volume televisinya dahulu Bapak. Iya. Silakan. Saya mau bertanya ini Bapak, Pak Ustaz. Kapan meninggalnya Nabi Muhammad dalam meninggal perang atau sakit? Itu aja Pak. Baik. Iya. Cukup Bapak? Iya. Terima kasih atas pertanyaan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. tentang meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentunya beliau meninggal di Madinah ya, karena sakit ya, karena sakit. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam meninggal dalam keadaan mulia dan hidup dalam keadaan mulia. Nah, dan meninggalnya bukan karena perang ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk Bapak yang bertanya. Kembali kami membuka kesempatan untuk Anda yang bertanya langsung di nomor 021-823-6543. Halo. Assalamualaikum. Silakan. Halo, sudah masuk, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Saya dari Pak Tatang. Di Banjarmasin. Silakan Bapak. Nah, saya mau tanya ke Ustaz ini. Yeah. Tapi agak sedikit menyimpang dari tema yang disampaikan Ustaz. Oh, ini Ustaz. Saya di tempat saya imamnya kan imam mukim, imam artinya imam yang enggak diputar, itu imam satu imam. Oh, iya, tetap. Tidak imam tetap gitu ya? Iya, imam tetap. Bukan imam tetap. Imam tetap. Beliau imam itu tersebut apa sudah membuka praktek seperti perdukunan gitu. Iya. Mengobati orang sakit dengan cara-cara praktek-praktek perdukun, membongkar kamar, membongkar dapur segala rupa begitu. Nah, itu yang membongkar kamar, membongkar dapur untuk apa itu? Kalau menurut katanya ini apa yang membuat menjadi bala atau apa penghalang datangnya penyakit atau apa itu dari kamarnya karena tidak pas atau dapurnya yang tidak pas. Seperti feng shui gitu ya Pak ya? Iya. Nah, itu yang berpertanyaan saya, bolehkah apa saya apa bermakmum di belakangnya dibolehkan atau enggak? Begitu aja. Terima kasih atas jawabannya. Baik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Tentang imam ya, yang dia itu memiliki keyakinan tertentu ya, itu harus dilihat dulu. Memang syarat-syarat imam ya, dia harus diantaranya harus akidahnya ya lurus, akidahnya bersih ya, dan dia juga apa namanya punya kefakihan tentang apa namanya tentang sholat khususnya. Kalau misalkan imam itu terjatuh pada sesuatu yang memang dalam tanda kutip ya, misalkan kita ragukan ya, misalkan jatuh pada kesyirikan misalkan, ya, maka tidak boleh kita bermakmum kepada imam tersebut. Tapi dalam kasus ini Bapak harus betul-betul perhatikan, ya, jangan sampai kil wa qal, ya, dan sampai dari katanya-katanya. Harus betul-betul di ini harus betul-betul di cross-check. Cross-check. Mm-hmm. Ya. Saya khawatirnya takutnya dari katanya-katanya padahal misalkan tidak, ya. Kan ini kan bahaya, yeah, menuduh imam nantinya yang dia enggak melakukan atau punya akidah yang lurus tapi misalkan melakukan syirikan, ya. Walaupun memang belum tentu syirik besar di sini, ya. Karena syirik itu ada dua, ada syirkun akbar, syirkun asghar. Syirik besar dan syirik kecil. Tetapi syirik kecil pun sesuatu yang dosa yang sangat besar sekali. Ya, dosa yang sangat besar. Ulama membagi syirik kecil itu bukan syirik yang sepele, bukan. Ya, tetapi dosanya besar sekali. Dosanya besar sekali. Ya. Oleh karena itu, kalau misalkan ada seorang imam yang masih percaya sama begitu, misalkan percaya sama Feng Shui tadi, yeah, seperti yang disebutkan oleh Mas Ari tadi, seperti Salah kamarnya ngadepnya ini, ya, rumah misalkan nggak boleh tusuk sate, iya, misalnya nggak boleh tusuk sate, kan, gitu kan, nanti karena rezekinya keluar lagi, ini nggak berhak jadi imam, orang ini nggak pantas, nggak layak jadi imam. Tapi sekali lagi, ana sarankan untuk antum cek lagi, cross check lagi, jangan sampai nanti kita salah menghukumi orang, karena bahaya kan menisbatkan sesuatu. Menisbatkan orang pada sesuatu yang misalkan dia tidak melakukannya, dicek lagi, ya. Tapi kalau betul-betul ya tidak boleh, tapi dengan tentunya dikasih nasihat, dikasih nasihat, ya, kita kasih apa namanya buku misalkan, kalau kita nggak bisa nasihati, ya, kasih buku yang berbicara masalah haramnya kita melakukan atau memiliki keyakinan seperti itu, ya. Mudah-mudahan dengan kita kasih nasihat, dia jadi kembali kepada akidah yang lurus. Tapi ingat, di cross-check lagi. Ya. Karena berapa banyak berita, hanya kita dengar, kemudian tidak mengecek. Ya, wallahu'alam, biswab. Baik, saya terima kasih atas jawabannya. Dan semoga bermanfaat untuk Bapak yang bertanya khususnya, dan kita semua yang menyimaknya. Berikut masih kami angkat kembali penelpon yang ketiga. Silakan, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak siapa, di mana? Di Rohadi di Kalimantan. Silakan Pak Rohadi pertanyaannya. Ini kita istilahnya main tempat orang tua, terus dikasih model raja itu gimana ya? Tapi kita nggak menggunakan, tapi kita menyimpan. Menyimpan? Jimat? Raja. Itu jimat kan? Iya. Jadi kan kita kan misalnya hanya menghargai istilahnya orang tua. Itu orang tua, punya orang tua, Pak. Nggih, silaturahmi tapi dikasih. Kan jadi kita mau menghargain. Terus saya simpan kan istilahnya. Tapi kita ya tidak ada kepercayaan di situ, hanya menghargai pemberiannya kan. Itu hukumnya bagaimana? Baik, Bapak. Terima kasih, Pak. Banyak. Barakallahu fiik, Bapak, ya. Iya. Dalam Islam, ya, ada yang namanya saddudz zari'ah. Ya, saddudz zari'ah artinya menutup pintu kesesatan. Menutup pintu masuknya seseorang ke dalam kesesatan, kesyirikan, ya, bid'ah dan seterusnya, ya. Banyak hal yang yang menghantarkan kepada perbuatan syirik itu dilarang, ya, dilarang. Contoh misalkan gini, menyembah kuburan hukumnya syirik, gitu, atau menyembah kepada selain Allah hukumnya syirik. Di antara wasilah kepada situ itu orang sholat menghadap kuburan, kan gitu, atau membangun masjid, membangun kuburan di masjid, ya, menanam kubur atau membangun kuburan kan sah-sah saja. Tapi ketika membangunnya di masjid dan bisa menghantarkan kaum muslimin nanti menyekutukan Allah, maka dilarang. Wa anal masajida lillahi fala tad'u ma allahi ahada. Ya. Contoh yang lain seperti berzina haram. Mendekati perbuatan zina haram. Oleh karena itu Allah berkata wala taqrabu zina. Az-zina. Ngomong sebenarnya boleh. Bicara kan? Laki-laki ke laki-laki, laki-laki ke perempuan, perempuan laki-laki. Tetapi kalau misalkan menghantarkan kepada perbuatan yang zina, maka kita tahu sendiri haram hukumnya. Ya. Oleh karena itu dalam Islam wasilah-wasilah yang dikhawatirkan, ya, bisa menyeret orang kepada kesyirikan, maka dijauhi, dijauhi. Seperti misalkan memajang foto orang yang dimuliakan, dianggap besar dalam Islam, kan itu kan nggak boleh. Karena apa? Karena menghantarkan kepada kesyirikan, seperti di zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, kan awalnya tidak ada kesyirikan tuh, kan. Nah, kemudian kaumnya membuat gambar-gambar orang soleh, gambar patung-patung orang soleh, kan gitu. Kemudian awalnya mereka nggak nyembah itu, awalnya mereka tidak nyembah, ya, kata Ibn Abbas radhiyallahu an, awalnya nggak nyembah, tapi ketika mereka meninggal, kemudian ada generasi berikutnya, ya, dan tidak tahu ilmu diangkat, kemudian mereka nyembah itu patung-patung. Di surat Nuh, orang-orang musyrikin berkata wa qalu la tadharunna waddan wala suwa'a wala yaghutha wa yahuqa wa nasra. Wa qalu, mereka berkata la tadharunna, jangan tinggalkan apa wad, ya, wa qalu la tadharunna waddan wala suwa' wala yaghuth, juga yaghuth, dan jangan tinggalkan Ya'uq dan Nasra. Mereka ini, yang lima orang disebut dalam surat Nuh ini, adalah kata Ibn Abbas, mereka dulu orang-orang soleh. Ketika meninggal mereka itu, kaumnya kan kehilangan mereka. Supaya semangat ibadah gimana? Supaya semangat ibadah, dibikinlah patung-patung mereka, dibikin gambar-gambar mereka. Awalnya gak disembah. Tidak diyakini sebagai sesembahan. Awalnya, ya, tidak diyakini sebagai apa? Sesembahan. Tapi ketika mereka meninggal, kemudian ilmu juga apa namanya diangkat, generasi berikutnya tidak tahu, syaitan bisikin mereka tuh, ini sesembahan, akhirnya disembah. Nah gitu ya Pak ya. Jadi saya terima kasih sama Bapak, masya Allah ya, bertanya tentang masalah ini, belum betul-betul ingin tahu apa namanya jawabannya. Dan dari sisi lain, sayang sekali sama orang tua, subhanallah ya. Cinta sama pemberian orang tua, tapi al-haq lebih kita dahulukan. Ya, kita cinta sama orang tua, ya, kita juga sayang sama orang tua, tapi akidah kita juga harus kita jaga. Adanya besel-besel gitu, kemudian apa, rajah-rajah gitu, ya, yang mana orang-orang meyakini itu adalah sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat atau menolak mudarat, maka lebih baik untuk disirnakan. Ya, dan tidak boleh kita menyimpan benda-benda tersebut yang dikhawatirkan bukan kita yang kena, tapi nanti generasi kita. Ya, generasi setelah kita, misalnya anak kita atau cucu kita, kan nggak tahu, ini apa ya, disimpan bapak, ini dari disimpan bapak, kan gitu. Wah, ini pasti berharga nih. Ini ada sesuatunya, kan gitu. Nggak tahu, dikasih tahu ini dari kakek loh, kakek dulu ini. Wah, semakin ini kan, syaitan kan bisa, syaitan bisa membisiki orang-orang setelah kita. Kita punya ilmu, ini nggak ada manfaatnya dan mudaratnya, tapi kita harus juga melindungi anak-anak kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, barakallahu fik. Kita akan beralih ke pesan singkat, pertanyaan telah masuk dari saudara kita di Tasikmalaya. Ustaz mau bertanya, hukum janggut itu sunnah atau wajib? ada yang bilang wajib dan ada yang bilang sunnah. Bagaimana dengan pendapat para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang jenggot? Barakallahu fiik. Iya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Tentang hukum memelihara jenggot, apakah sunnah atau wajib? Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Ada salah pengertian barangkali ya. Dari yang mengatakan tidak wajib, ya. Jenggot itu hukumnya wajib. Ya. Gimana dengan mengatakan sunnah? Ya betul, sunnah, tapi sunnatun ya, sunnah yang wajib. Ya. Sunnah itu segala sesuatu yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, kita lihat bahwa hadis-hadis yang datang tentang memelihara jenggot itu perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wafirul liha, ya. Wafirul liha, kata Rasul, biarkan lihya, ya. Tidak, jangan digunting. Ya. Dan dalam kaidah usul, al-amru lil wujub. Al-amru lil wujub. Perintah itu menunjukkan makna apa? Wajibnya sesuatu yang diperintahkan. Apabila datang nas Al-Quran dan hadis, yakni dari Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sesuatu dan tidak ada yang memalingkannya, maka hukumnya wajib. Dan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang memelihara jenggot, hukumnya wajib karena tidak ada yang memalingkannya kepada hal yang sunnah. Kepada yang sunnah yang dimaksud, maksudnya apabila dikerjakan apa mendapat pahala, apabila tidak dikerjakan tidak mengapa. Ya, ini maksud sebagian orang seperti ini. Ini untuk sunnah jenggot dan seperti ini. Ya, jadi perhatikan bahwa betul ada sunnah yang memang sunnah itu wajib, ada sunnah yang mustahabat, ya, yang sunnah, ya, seperti itu. Seperti sholat lima waktu, saya tanya, wajib bukan wajib, sunnah bukan dari Rasul, sunnah dari Rasul, tapi apa? Wajib, ya, tapi wajib, ya. Banyak, ya, banyak yang perintah-perintah dari Rasul SAW hukumnya wajib. Ada juga perintah dari Rasul hukumnya sunnah. Seperti Rasul pernah memerintahkan sholat dua rakaat sebelum maghrib. Sallu rakaatain qabla al-maghrib. Ini perintah dari Rasul, tapi dikatakan hukumnya sunnah sama ulama. Kenapa? Karena ada lafaz yang memalingkannya. Rasul katakan liman syaa'a, bagi yang mau. Kalimat liman syaa'a, bagi yang mau, menunjukkan bahwa dua rakaat sebelum salat maghrib ini tidak wajib. Tapi kalau jenggot, hukumnya wajib. Karena kita diperintahkan juga untuk menyelisihi kaum Yahudi, ahlul kitab dan juga majusi dan seterusnya, menyelisih orang kafir, ya. Jadi ini yang tepat, wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, barakallahu fik. Satu lagi pesan singkat kami bacakan, Ustaz, dari Anto di Kalimantan Selatan yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon penjelasan tentang bacaan basmalah. Menurut yang pernah saya baca dan saya dengar bahwa setiap kita akan melakukan perbuatan. Kenapa? Gimana? Setiap kita mau melakukan perbuatan yang baik. Setiap kita mau melakukan perbuatan yang baik. Kita diwajibkan atau disunahkan mengucapkan. Kita diwajibkan basmalah atau disunahkan mengucapkan basmalah. Basmalah. Nah, namun saya pernah mendengarkan bahwa khusus untuk mengerjakan sholat tidak perlu mengucapkan basmalah. Mohon penjelasannya, Ustadz, dari Anto di Kalimantan Selatan. Barakallahu fiik. Nah, barakallahu fiik. Bagus sekali pertanyaannya, ya. Sunnah itu ada dua, ya, dari sisi dikerjakan atau tidak dikerjakannya. Taip. Sunnah fi'liyah, ini yang pertama. Yang kedua, sunnah tarkiyah. Apa itu sunnah fi'liyah? Dari kata fi'il. Artinya sunnah-sunnah yang dicontoh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya sunnah fi'liyah. Yang kedua, sunnah tarkiyah. Artinya sunnah juga, ya, tapi hal-hal yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bagaimana Muslim menyikapinya? Umat Nabi kita menyikapinya atau kita menyikapinya? Menyikapinya begini. Kalau sunnah fi'liyah, artinya yang dicontoh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita ya dianjurkan ya untuk mengikutinya, melakukannya, melaksanakannya, menghidupkannya. Kalau itu sunnah fi'liyah yang dicontoh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa sunnah tarkiyah adalah hal-hal yang tidak dicontoh sama Rasul. Tidak diperbuat secara Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak melakukannya. Maka kita tidak melakukannya. Ya. Kalau kita melakukannya atau melakukan yang tidak dicontoh sama Rasul, maka kita terjatuh dalam bid'ah. Ya. Tidak melakukan apa yang tidak dicontoh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini juga sunnah. Kembali kepada masalah basmalah, contohnya banyak, contohnya banyak. Kedalam masalah basmalah memang tidak ada keterangan. Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum salat membaca basmalah. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan sallu kama raaitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Tetapi tidak ada keterangan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum salat mengucapkan bismillah atau sebelum salat Rasul membacakan ta'awudz atau sebelum salat Rasul membacakan yang saya pernah dengar adalah surat An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi waswisu syarril nas. Ya, enggak ada itu sunahnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam salat dibuka dengan takbiratul ihram. Ya. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Salat itu diharamkan dengan takbir, dihalalkan dengan salam. Artinya dimulai dengan takbir, lihat dimulai dengan apa? Takbir. Takbir. Yang dimaksud adalah takbiratul ihram. Diakhiri dengan salam. Ya. Nah, ketika Rasulullah SAW tidak mencontoh membacakan basmalah atau surat An-Nas, maka kita tidak melakukannya. Kenapa tidak melakukannya? Karena tidak dicontoh sama Rasulullah SAW. Dan ini juga sunnah. Kita mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kita lihat segala sesuatu amalan melakukan sunnah dengan sunnah. Menghidupkan sunnah dengan sunnah. Contoh yang lain seperti misalnya gini, seperti artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya ya. Sampai ulama sampai hati-hati lah, sampai pernah Imam Malik rahimahullah pernah mendengar setiap muadzan ada seseorang yang bukan bismillah dia berdehem, gitu ya. Setiap muadzan dia berdehem. Ditegur sama Malik, sama Imam Malik rahimahullah, jangan berdehem gitu ya. Muadzan takutnya jatuh kepada perbuatan apa? Bid'ah. Ya, jadi menempatkan zikir pada tempatnya ini sunnah. Oleh karena itu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ketika beliau mendengar ada seseorang yang mengucapkan salawat. Salawat bagus tidak? Bagus. Bagus salawat. Ya. Tetapi ketika salah penempatan ditegur sama Ibnu Umar. Ada orang bersin. Bersin kan ucapan apa? Alhamdulillah saja. Alhamdulillah kan? Nah orang ini tidak cukup alhamdulillah, dia tambah dengan salawat. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah atau di Indonesia yang selawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar saya juga selawat. Tapi ini bukan tempatnya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menghabarkan orang yang bersin cuma baca apa? Alhamdulillah. Yang dengarkannya baca yarhamukallah. Kemudian yang bersinnya mengucapkan lagi yahdikumullahu wa yuslih balakum. Ya, sekali baca lagi itu, dua kali, lebih dari tiga kali kita ucapkan syafakallah. Karena berarti sakit kata Syekh Utsaimin. Berarti sakit. Kalau orang bersin-bersin terus, kita ucapkan syafakallah. Mudah-mudahan Allah sembuhkan antum dari sakit antum. Wallahu a'lam bishawab. Ini barangkali yang bisa ana sampaikan ya. Ada satu yang saya lupa tadi pertanyaan pertama itu Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal di perang atau tidak kan? Iya. Jadi sebelumnya dia bertanya tentang tahunnya kan atau kapannya? Iya, kapan. Itu yang saya ingat ana, itu beliau sallallahu alaihi wasallam itu meninggal di hari Senin ya. Di bulan Rabiul Awal, wallahu alam, di tahun 11 Hijriah. Ya. Itu yang tapi bisa dicek lagi sama Bapak yang bertanya ya. Dan mungkin karena sudah jam 10:30 ya. Iya, kita cukupkan sampai sini ya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas itu bermanfaat khususnya untuk kita dan khususnya untuk saya ya, yang membacakan materi ini, dan untuk juga para pemirsa dan untuk para pendengar Radio Roja dimanapun antum berada. Dan teruslah kita nuntut ilmu. Seindah-indah amalan di atas muka bumi ini ya adalah al-ishtighal bil ilmi syar'i, menyibukkan diri dengan ilmu syar'i ya, menyibukkan diri dengan ilmu syar'i. Mari kita sibukkan diri kita dengan hal yang bermanfaat, dan yang paling bermanfaat untuk kita, untuk saya, antum semuanya adalah menyibukkan diri kita dengan ilmu syar'i ya. Jangan sampai kita terpalingkan dari menuntut ilmu syar'i ya. Kita belajar menuntut ilmu terus, ada kajian sunnah, ustadznya ma'ruf sunnah, maka duduk ngaji. Belum ngerti tauhid, belajar tauhid, belajar manhaj, belajar fikih, belajar baca Quran yang lulusnya baca Quran. Kemudian terus kita berusaha untuk mengamalkan ilmu yang kita dapat ya, terus dan terus istighal dengan ilmu asy-syar'i ya, karena Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat manusia mengangkat derajat kaum yang berilmu, orang yang berilmu atau kaum yang berilmu. Narfa'u darajat man nasha ya, kami akan angkat derajat orang yang kami kehendaki, kata ulama, ay bil ilm, dengan ilmu, dengan ilmu, bukan dengan kebodohan. Allah akan angkat derajat seseorang dengan ilmu, Allah akan angkat derajat satu kaum dengan ilmu. Oleh karena itu di antara kaidah islah menurut ahlu sunnati wal jamaah adalah berilmu, menuntut ilmu ya, belajar ilmu, kembali kepada ilmu, kembali kepada ilmu, dan sibukkan diri dengan ilmu, ilmu dan ilmu ya. Karena pokok dari kehinaan, dasar dan sumber dari kerusakan adalah kebodohan, jauhnya kita dari ilmu. Oleh karena itu marilah kita menuntut ilmu, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabi yang kita cintai agar berdoa minta sama Allah ditambahkan ilmu ya. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma zidna, Allahumma zidni ilman nafi'an ya. Ya Allah, berikanlah atau tambahkanlah padaku ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang thayyiban wa amal mutaqabbala ya. Ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Nabi berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, ya Allah, aku minta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Ini doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah perintahkan, wa qur rabbi zidni ilma, wahai Muhammad, berdoalah, wahai Rabbku, tambahkan ilmu untukku. Ilmu adalah jalan yang paling dekat dengan surga. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda ya, dalam hadis yang sahih, waman salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan di sebuah jalan dalam menangkan ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju ke surga ya. Oleh karena itu mari kita sibukkan diri dengan nuntut ilmu, nuntut ilmu, membaca, duduk di majlis, membaca di majlis, kemudian bersama dengan ulama dan ustaz-ustaz yang bermanhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan apa yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, apa yang salah datangnya dari saya sendiri dan dari syaitan, Allah dan Rasul-Nya berlepas dari kesalahan. Dan saya akhiri, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.